berdasarkan hadis yang ke-155, 156 dan 157 bahwa haid salah satu hukumnya adalah seorang wanita yang haid diharamkan untuk digauli pada kemaluannya. Diharamkan untuk digauli pada kemaluannya. Dan pada pertemuan kali ini kita menambah lagi hukum-hukum yang berkaitan dengan wanita haid, yaitu permasalahan sholat dan puasanya wanita haid. Sholat dan puasanya wanita haid. Kita baca hadis yang ke-158. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum, muttafaqun alaihi fi haditsin tawil. Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, bukankah wanita haid tidak boleh sholat dan tidak boleh berpuasa? Muttafaqun alaih, dalam hadis yang panjang. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, poin pertama dari hadis ini adalah biografi dari Abu Sa'id al-Khudri. Sering sudah kita melewati tentang Abu Sa'id al-Khudri. Nama asli beliau siapa? Sa'ad. Sa'ad bin Malik bin Sinan, Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Dan beliau termasuk dari faqihul Madinah, termasuk dari ulamanya para sahabat di kota Madinah. Ya, ulamanya para sahabat di kota Madinah. Dan sering sudah kita lewati tentang Abu Sa'id al-Khudri ini. Jadi tidak terlalu kita ingin ulang. Kita langsung masuk kepada poin yang kedua, yaitu makna dari hadis ini. Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, yaitu beliau bercerita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum, bukankah wanita haid tidak boleh salat dan tidak boleh berpuasa? Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sebenarnya adalah jawaban dari pertanyaan seorang sahabat Nabi. Saya ulangi, sabda Rasulullah yang kita baca sekarang adalah jawaban dari pertanyaan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Saya bacakan hadisnya secara lengkap sehingga kita bisa memahami hadis ini dengan baik. Saya bacakan hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Makanya lihat, perhatikan di akhir hadis penulis mengatakan muttafaqun alaih, dalam hadis yang panjang. Nah, ini panjangnya, ini yang akan saya baca. Ya, yang akan saya baca ini panjangnya. Lihat, perhatikan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi adha aw fi fitrin ilal musalla famarra 'alan nisa. Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar pada salat Idul Adha atau pada salat Idul Fitr. Atau ini perlu dicatat dalam bahasa, atau di dalam ilmu hadis biasanya perawinya yang ragu-ragu. Kalau ada kata-kata atau, biasanya perawinya yang ragu, ya. Catatnya gimana Ustaz? Catatnya adalah apabila ada dalam periwayatan hadis kata atau, maka biasanya perawinya yang ragu-ragu, apakah ini, apakah itu. Makna atau yang kedua, yaitu apabila ada dalam periwayatan hadis kata atau, maka bisa dimungkinkan dua-duanya terjadi. Bisa dimungkinkan dua-duanya terjadi. Seperti dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar pada salat Idul Adha atau pada salat Idul Fitr. Berarti maknanya dua di sini. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada salat Idul Adha, mungkin juga, nah itu gitu, mungkin juga pada salat Idul Fitr. Atau yang pertama maknanya apa? Maknanya ragu. Dia ragu, perawinya ragu, entah ini atau itu. Atau yang kedua maknanya yaitu bisa dua-duanya terjadi. Entah pernah terjadi di zaman Rasulullah salat Idul Adha atau salat Idul Fitr. Dua-duanya terjadi. Nah, ini makna atau. Saya lanjutkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar pada salat Idul Adha atau salat Idul Fitr menuju musalla. Musalla lapangan luas. Dari sini kita ambil pelajaran bahwa salat Idul Adha, Idul Fitr sunnahnya di lapangan. Buktinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan Masjid Nabawi yang di dalamnya salat 1000 salat. Beliau tinggalkan. Ya, karena itu nas. Yang salat di Masjid Nabawi dapat 1000 salat, di luarnya tidak dapat salat. Tetapi tetap beliau keluar menunjukkan sangat dianjurkannya salat Idul Adha dan Idul Fitr di lapangan. Makanya sebenarnya yang terjadi di masyarakat, salat di lapangan sepak bola, salat di lapangan mana, itu nyunnah, sangat nyunnah. Ya. Kemudian famarra 'alan nisa, lalu beliau melewati para perempuan. Kemudian beliau bersabda, ya ma'syaran nisa tasaddaqna. Wahai para perempuan, bersedekahlah kalian. Di sini juga terdapat pelajaran menarik selain tema haid kita, yaitu bahwa dianjurkan pula bagi seorang yang khatib pada salat Idul Adha, Idul Fitr, untuk di sela-sela khutbahnya memberikan wejangan kepada para perempuan khususnya. Ya, khususnya. Baik itu dia di atas mimbarnya atau berjalan ke tempat perempuan. Ya, atau berjalan ke tempat perempuan. Dikira kalau seandainya menimbulkan fitnah, maka di mimbarnya saja. Karena mungkin kalau seandainya khatibnya turun dari atas mimbar, untuk saat sekarang, tidak seperti zaman Rasulullah, khatibnya turun di atas mimbar, kemudian pergi melewati perempuan, maka babinenya bukahan berataan. Maka, ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin di atas mimbar. Yang jelas diselipkan pesan, nasihat, wejangan, wasiat untuk para perempuan pada khutbah Idul Fitr atau Idul Adha. Wahai para perempuan, bersedekahlah kalian. Ini perintah dan sangat dianjurkan untuk perempuan untuk mengerjakan perintah ini. Tasaddaqna fa inni ra'aitu kunna aktsara ahli an-nar. Bersedekahlah kalian, sesungguhnya aku melihat kalian penghuni paling terbanyak. Sering saya ulang-ulang, apabila ada kathirun menjadi aktsaru yang artinya lebih banyak, kemudian setelahnya jamak, maka ini menunjukkan kepada paling ter. Sesungguhnya kalian wahai para perempuan adalah penghuni neraka paling terbanyak. Dalam riwayat yang lain, riwayat Muslim, aktsaru hatabi ahlin nar. Aku melihat kalian adalah penghuni melihat kalian adalah kayu bakar paling terbanyak di neraka. Jadi perempuan menjadi kayu bakar di neraka. Ini menambah pedihnya kabar dari Rasulullah SAW tentang perempuan. Maka hati-hati. Salah satu kiat agar tidak menjadi seperti itu, bersedekah. Bagaimana dalam hadis ini? Fakulna, kemudian para perempuan bertanya, wabima ya Rasulullah, dengan sebab apa wahai Rasulullah SAW, kami menjadi penghuni neraka paling terbanyak. Lihat, di sini bantahan terhadap orang-orang orientalis, orang-orang yang sering mendahulukan hak asasi manusia, orang-orang yang emansipasi wanita, yang mengatakan Islam adalah agama yang tidak menjunjung perempuan. Ini dusta. Buktinya kata mereka bahwa perempuan dicap sebagai penghuni terbanyak neraka. Maka seperti yang sudah saya bilang, apabila ada kabar dari Allah kemudian dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang itu wahyu, maka tidak ada pada kita kewajiban kecuali taat, mendengar dan taat. Sami'na wa ata'na. Sama seperti ini. Dan lihat para sahabiat yang mereka itu yang langsung mendengar sabda ini. Mereka tidak seperti orang-orang yang mengagungkan emansipasi wanita, yang mengatakan bahwasanya Islam merendahkan perempuan, Islam diskriminasi terhadap perempuan. Tidak. Mereka cuma bertanya, bima ya Rasulullah, dengan sebab apa kami seperti itu? Mereka tidak menuduh Islam diskriminasi wahai Rasulullah, Islam membedakan antara perempuan dengan laki-laki. Tidak. Begitulah akhlak para sahabat. Mendengar perintah Allah, kabar Allah atau kabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka hanya mengatakan apa? Sami'na wa ata'na. Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi an yaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya perkataan orang-orang beriman jika diajak kepada Allah dan Rasulnya, mereka hanya mengucapkan kami mendengar. Setelah mendengar apa? Enggak usah banyak akalnya, enggak usah banyak ra'yunya, pendapatnya, digoreng akalnya, enggak usah. Tetapi ata'na, kami taat, selesai. Jadi perkataan perempuan ini adalah bantahan untuk orang-orang yang senantiasa mengatakan Islam membeda-bedakan antar laki-laki dan perempuan, Islam tidak sesuai dengan hak asasi manusia dan semisal. Kita lanjutkan. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, tukthirna al-la'na wa takfurna al-ashya. Kalian wahai perempuan banyak melaknat. Melaknat artinya adalah mencaci maki istri. Apaan? Suami. Ya, mencaci maki suami. Baik, sering didengar dan ini terbukti. Ya. Ini kabar terbukti. Sering kadang-kadang di antara para perempuan menceritakan suaminya yang buruk. Ya. Ma, si bintu engket. Antara suami, antara istri dengan istri. Atau sang perempuan sebagai status istri dia ceritakan kepada laki-laki lain dan semisal. Ya. Ini termasuk daripada tukthirna la'na wa takfurna al-ashir. Pernah seorang suami mengatakan kepada saya bahwa susah Ustaz diajak bermusyawarah. Saya ngomong sepatah kata, sidin 100 kata. Nah, ini contoh daripada perempuan tukthirna la'na wa takfurna al-ashir. Dan kufur terhadap kebaikan suami. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ra'aitu min naqisati 'aqlin wa dinin adhhaba li lubbir rajulil hazimi min ihdakunna." Artinya, aku tidak pernah melihat dari wanita-wanita yang kurang akal dan agama lebih menghilangkan, melenyapkan otak seseorang yang tegar dari kalian wahai para perempuan. Maksudnya, perempuan sering sekali melemahkan lelaki. Padahal lelaki tersebut, dia orang yang berakal, orang yang kuat, orang yang tegar, kokoh, tapi ketika di hadapan perempuan, ya, melempem seperti kerupuk kena air. Ya, betul kisahnya. Ya. Baik. Kulna. Lalu kami bertanya lagi. Wa ma nuqsanu dinina wa aqlina. Lihat. Ini pertanyaan-pertanyaan tidak sama sekali untuk menyanggah sabda Rasul. Mereka hanya ingin istifsar. Hanya ingin bertanya, apa sebabnya agar kami menjauhi? Apa yang menyebabkan kami kurang agama, kurang akal, wahai Rasulullah? Nah, kemudian sabda Rasul SAW, keluarlah ini. Alaysa syahadatul mar'ah mithlu niswi syahadatul rajul? Bukankah persaksian perempuan seperti setengah persaksian lelaki? Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 282. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 282, fa illam yakuna rajulaini fa rajulun wa imra'atan. Kalau tidak ada dua saksi, laki-laki laki-laki, maka boleh satu laki-laki dan dua perempuan. Surat Al-Baqarah ayat 282. Dan ini salah satu hukum dalam Islam, kalau perempuan menjadi saksi maka harus apa? Berdua. Sebabnya kenapa? Disebutkan oleh Allah dalam ayat ini. Antadhilla ihdahuma fatudzakkira ihdahuma al-ukhra. Kadang seseorang perempuan tersebut lupa, maka yang satu mengingatkannya. Ayat ini menunjukkan bahwa perempuan sering lupanya dibandingkan laki-laki. Bujurkah? Nah, Bu, bujurlah, Bu. Hah? Bujur, harus terima bujurnya. Ya, harus terima. Antadhilla ihdahuma fatadzakkira ihdahuma al-ukhra. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu dijelaskan oleh al-syeikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, bahwa hadis ini ayat tadi menunjukkan kadang perempuan sering lupanya dibandingkan para lelaki. Baik. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, kemudian pertanyaan tadi dijawab oleh para sahabiyan, para sahabat Nabi. Bala, tentu wahai Rasulullah. Maka kata Rasulullah SAW, fadhalika min nuqsani aqliha. Nah, itulah kekurangan akalnya perempuan. Jadi kalau jadi saksi harus dua. Ya. Dan kalau jadi saksi laki-laki cuma satu. Itu kurangnya akal perempuan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan ini hadis kita. Alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum. Bukankah jika ia haid ia tidak salat dan tidak berpuasa? Nah, ini makanya hadis yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah pada nomor 158 di dalam kitabnya Bulughul Maram, ini adalah penggalan hadis. Penggalan pendek sekali. Padahal hadisnya itu panjang dan banyak faedahnya. Kemudian para sahabiat menjawab, "Bala, tentu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadzalika min nuqsani diniha." Maka itulah kekurangan agamanya. Agama siapa? Agama perempuan. Yaitu kurang agamanya. Taib, pada ikhwah sekalian. Kata-kata kurang agama ini ada penjelasan menarik dari Al-Syeikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Yaitu maksudnya, ketika seorang perempuan haid 7 hari, kemudian dia tidak sholat, tidak boleh berpuasa, maka berarti lelaki lebih sempurna agamanya dibandingkan perempuan. Kenapa? Karena berarti lelaki lebih banyak amalnya dibandingkan perempuan tatkala perempuan sedang haid. Nah, cuma kata beliau, walakin, saya bacakan penjelasan beliau, hal tulamu ala hadzal naqs. Apakah perempuan ini dicela atas kekurangan ini. Ini yang kadang-kadang belum dipahami oleh orang awam. Ustaz, terutama para perempuan, kita kurang berarti agamanya, ya, kurang puasanya, kurang sholatnya. Maka kita katakan betul kurang, sebagaimana disebutkan oleh hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma permasalahannya, apakah dia dicela atas kekurangan ini? Ini yang jadi masalah. Maka beliau menjawab, al-jawab la, jawabannya tidak. Li'anna naqsal iman yang qasimu ila qismain. Ini penting. Karena kurangnya iman dibagi menjadi dua. Catat, kurangnya iman dibagi menjadi dua. Yang pertama, in kana li tarki wajibin aw fi'li ma'siyatin fahuwa nuqsanu yulamu alaih. Jika orang itu maksiat, baik meninggalkan kewajiban atau melanggar larangan, maka ini kekurangan yang dicela. Kalau kekurangannya disebabkan karena maksiat, seperti meninggalkan kewajiban atau melanggar larangan, maka ini kekurangan yang dicela. Yulamu alaihil abdu, dicela seorang hamba atasnya. Wa in kana li tarki mustahabbin aw li tarki ma'dzurin fihi al-insanu aw li tarkin ma'dzurun fihi al-insanu fahuwa naqsun la yulamu alaihi. Akan tetapi jika dia meninggalkan sesuatu yang mustahab, hanya anjuran, atau meninggalkan dia diberikan uzur di dalamnya, maka ini tidak dicela. Nah, ini para perempuan harus mengingat ini. Ya, para perempuan harus mengingat ini, bahwa betul kurang amalnya. Secara zahir hadis seperti itu. Kurang puasanya, kurang sholatnya. 7 hari 7 malam, bayangkan itu luar biasa. Terutama bulan Ramadan itu terasa sekali. Nah, puasa bata, apa, tidak bisa puasa karena haid. Kurang amalnya, jelas itu. Tetapi apakah kekurangan di sini dicela? Tidak. Ini sebenarnya Bapak dan Ibu harus mencatatnya. Kekurangan ini tidak dicela karena kekurangan agama dibagi menjadi dua. Kekurangan yang karena meninggalkan kewajiban, mengurangi, melanggar larangan, ini yang dicela. Adapun kekurangan karena meninggalkan hal yang mustahab, yang anjuran, atau meninggalkan sesuatu karena memang ada uzur di dalamnya, maka ini tidak dicela. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Bahkan para ikhwah, kalau ada perempuan yang memaksakan diri, haid-haid dia puasa, haid-haid dia sholat, ini bukan dapat pahala, malah dapat dosa. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita lanjut kepada hadis selanjutnya, saya ingin bacakan riwayat yang lain lagi. Riwayat Imam Bukhari, dalam lafaz yang lain terdapat penambahan penjelasan. Lihat, amma nuqsanul aqli fa shahadatu imra'atain ta'dilu shahadatu rajul. Artinya, adapun kekurangan akal perempuan, maka persaksian lelaki senilai dengan apa? Persaksian dua perempuan senilai dengan persaksian satu lelaki. Fa hadha nuqsanul aql. Maka ini adalah kurangnya agama, kurangnya akalnya. Wa tamkuthul layaliya ma tusalli wa tuftiru fi ramadhan fa hadha nuqsanud din. Nah, ini penjelasan tambahan. Dan dia tidak salat berhari-hari dan juga tidak berpuasa di dalam bulan Ramadhan karena haid, maka ini adalah kekurangan agama. Nah, ini tambahannya ya yang ingin saya bacakan. Kenapa saya bacakan? Karena biar menjadi penting bagi kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita baca lagi. Jadi sudah paham, bukankah wanita haid itu tidak boleh sholat dan tidak boleh berpuasa? Itu adalah hanya bagian kecil dari hadis yang panjang. Makanya disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dalam hadis yang panjang. Nah, hadis panjang tadi yang saya bacakan tadi. Baik. Sekarang poin yang ketiga, yaitu poin yang keempat, hadisnya sahih, tidak ada keraguan di dalamnya. Itu poin ketiga. Poin yang keempat yaitu hukum dan pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini. Yang pertama, bahwa hadis ini menunjukkan perempuan meninggalkan sholatnya tatkala haid. Dan jika sholat, maka tidak sah sholatnya. Perempuan meninggalkan sholatnya tatkala haid. Tambahan. Perempuan meninggalkan sholatnya dan puasanya tatkala haid. Jika sholat dan puasa, tidak sah sholat dan puasanya. Yang kedua, pelajaran kedua. Para ulama bersepakat bahwa wanita yang haid haram dan tidak sah berpuasa dan sholat. Wanita yang haid haram dan tidak sah untuk berpuasa dan sholat. Dan ini ijma. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau boleh saya sebutkan dalil lain tentang wanita haid dan wanita haid tidak boleh salat dan tidak boleh puasa. Lihat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza aqbalatil haidatu fad'is salata." Jika datang waktu haid, maka tinggalkan sholat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika datang waktu haid, tinggalkan sholat. Jadi bahwa para ulama bersepakat, berijma', wanita haid diharamkan dan tidak sah untuk berpuasa dan sholat tatkala haidnya. Taib. Pelajaran yang ketiga, yaitu hadis ini menunjukkan bahwa para ulama bersepakat tidak ada qadha bagi wanita yang haid, baik qadha puasa atau qadha salat. Baik qadha puasa atau qadha salat. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, "Fa nu'maru bi qadha'is shaum wa la nu'maru bi qadha'is shalah." Kami memerintahkan, kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak mengqadha salat. Saya katakan tadi apa? Kesepakatan para ulama bahwa tidak wajib mengqadha salat dan wajib mengqadha puasa. Nah, itu dia. Ya, wajib mengqadha puasa. Afwan kalau salah. Tidak, kesepakatan para ulama bahwa wajib mengqadha puasa dan tidak wajib mengqadha salat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang menunjukkan akan hal ini juga yaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ma'adzah Al-Adawiyyah rahimahullah, beliau berkata, "Sa'altu Aisyah radhiyallahu anha." Aku pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Ma balul haidhi taqdi shauma wa la taqdi shalata?" Kenapa sih wanita haid itu mengqadha puasa? Kalau lagi haidnya dia qadha di waktu lain dan tidak mengqadha salat. Maka Aisyah radhiyallahu anha menjawab, "Ahruriyatun anti?" Apakah engkau adalah wanita yang mempunyai sifat khawarij? Haruriyah adalah sebuah tempat yang di situ orang-orang khawarij berkumpul. Ahruriyatin anti? Apakah engkau termasuk wanita yang mempunyai sifat khawarij? Maka Ma'adha al-Adawiyah mengatakan, lastu biharuriyah, walakinni as'al. Aku bukan wanita yang mempunyai sifat khawarij, tetapi aku bertanya, kenapa? Maka Aisyah radhiyallahu anha menjawab, kana yusibuna dzalik. Yaitu, dahulu kami mendapati haid. Fanu'maru biqadha'is shaum, wala nu'maru biqadha'is shalah. Dan kami diperintahkan untuk mengqadha' puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha' salat. Jadi jawabannya cuma hadis. Adapun hikmahnya, para sahabat senantiasa kadang-kadang tidak terlalu menggubris itu. Ya, kapan diperintahkan, maka sami'na. Kapan dilarang, maka sami'na. Begitulah sifat para sahabat. Dan dengan seperti itu mereka menggapai ridha Allah. Ini gaya hidup para sahabat. Jangan terlalu banyak ra'yu, pendapat, akal. Jangan terlalu banyak. Ada hayat, ada hadis, maka langsung kita dengar, lalu kita taati. Bukan kita dengar kemudian kita olah dengan akal pikiran kita. Enggak. Sami'na wa ata'na. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendirian yang begitu tegas dari Aisyah menunjukkan akan hal ini. Bahkan beliau menuduh, "Ahururiyatun anti? Kamu punya sifat khawarij?" Sudah, kalau sudah dapat bahwa orang yang haid kalau dia tidak puasa, maka dia mengqadha. Dan dia tidak usah mengqadha salat, selesai. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, bahwa para ulama bersepakat akan diwajibkannya mengqadha salat bagi wanita haid dan tidak diwajib tidak diwajibkannya mengqadha salat bagi wanita haid dan diwajibkannya mengqadha puasa. Wallahu a'lam. Ya, azan. Ya, faedah yang ketiga kita sebutkan tadi bahwa para ulama bersepakat atas tidak wajibnya mengqadha salat bagi wanita haid dan wajibnya mengqadha puasa bagi wanita haid, dan dalilnya sudah kita sebutkan tadi. Faedah yang keempat yaitu bahwa hikmah dari tidak wajib mengqadha salat dan wajib mengqadha puasa disebutkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah. Hikmahnya apa? Saya bacakan dari kitab I'lamul Muwaqqi'in. Beliau mengatakan, "Annal hikmata fil fi annal haidha taqdi shauma wa la taqdi shalata." Hikmah bahwa wanita haid mengqadha puasa dan tidak mengqadha salat. "Annas salata tatakarraru kulla yaumin." Salat itu berulang-ulang dikerjakan setiap hari. Minimal sehari semalam berapa rakaat? 17 rakaat. Wal haidu yataqarraru kullu syahrin ghaliban. Sedangkan wanita haid berulang-ulang haidnya, mayoritas para wanita berulang-ulang haidnya setiap bulan. Fa'il ilzamu biqada'iha fihi masyaqqatun. Maka mewajibkan perempuan haid tatkala sucinya dia mengqadha salatnya, ini terdapat di dalamnya kesulitan. Kama anna fi salatiha ayyamat tuhri ma yughniha an salatil ayyamil haid. Sebagaimana dia di dalam sholatnya pada waktu sucinya itu sudah mencukupi di waktu sholatnya pada waktu haidnya. Fayahsulu laha maslahatus salah fi zamani tuhri litakarruriha kulla yaum. Maka terdapat untuk perempuan kebaikan sholat pada masa suci, karena berulang-ulang dia lakukan sholat tersebut di waktu di setiap harinya ketika dia suci. Bi khilafis shaum, beda dengan puasa. Fa innahu la yataqarrar, Sesungguhnya puasa tidak berulang-ulang. Bal huwa syahrun wahidun fil 'am. Tetapi puasa Ramadan hanya satu bulan Ramadan di dalam satu tahun. Falau saqata 'anha fi'luhu bisababil haid lam yakun laha sabilun ila tadaruki nadhirihi. Kalau kandainya tidak dikerjakan puasa Ramadan, tidak ada qadha disebabkan haid, maka dia tidak ada kesempatan untuk mengulang puasa tersebut. Beda dengan sholat tadi. Sholat kenapa tidak diulang? Karena setiap hari pun dia sholat. Paham ini? Ya, begitu lihat perkataan para ulama, begitu dakik, begitu rincinya. Dan itulah kehebatan dari Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Beliau mengatakan bahwa wanita haid tidak mengulang sholat. Kenapa? Karena sholat tersebut kalau diulang dia sangat sulit. 17 rakaat per hari, kemudian kali 7. Berapa? 17 kali 7? Hah? 119. Itu dia ulang per bulan. Sedangkan wanita haid, haidnya pun apa? Per bulan. Berarti dia mengulang lagi. Nah, kemudian kata beliau, sebab yang ketiga untuk wanita haid kenapa tidak mengqadha salat? Karena salat tersebut setiap harinya sudah dia kerjakan. Ini sudah mencukupi. Adapun puasa, kata beliau, kenapa diwajibkan mengqadha? Karena puasa itu terdapat dalam satu tahun cuma sebulan sekali. Kalau seandainya dia tidak mengqadha, dia selama setahunan tidak akan pernah puasa kecuali tahun depan. Ini penjelasan yang begitu luar biasa dari Al-Syekh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Kemudian beliau mengatakan, "Wa fatat 'alaiha maslahatuh," maka hilang darinya kebaikannya. "Fa amara bi qada'i ma fataha litahsula maslahata shaum." Oleh karena itu diperintahkan untuk mengqadha puasanya. Ya, agar mendapatkan kebaikan puasa. Ah, siapa yang bisa menjelaskan hikmah kenapa tidak diqadha salat yang hadir? Ulangi sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi. Saya ingin tahu pemahamannya. Silakan. Silakan mik. Nah. Ibu-ibu. Bu, silakan, Bu. Bapak-bapak. Setengah bapak-bapak. Ah. Kenapa, apa hikmah? Hikmah tidak mengqadha salat. Ada tiga sebab. Hah? Silakan, Mas Didit. Jangan malu-malu. Orang nyuri aja gak malu zaman sekarang, masa nuntut ilmu malu. Silakan. Sebab pertanyaannya jawab tahu ya. Kenapa apa atau apa hikmah perempuan tidak mengqadha salat ketika haidnya? Ya, pertama mungkin karena kalau mengqadha salat itu akan memberatkan wanita. Satu, mengqadha salat akan memberatkan wanita. Bisa dijelaskan hal ini yang satu ini? Iya, karena dari misalnya wanita itu haid seminggu dan dia harus mengerjakan 17 kali 7 itu minimal. Jadi intinya dia mengerjakan 19 rakaat yang pada saat dia mengerjakan dia pun sudah mengerjakan sholat sehari-harinya itu. Ya, dan itu beratnya di situ. Paham sampai sini, Pak? Paham, ya. Yang kedua, beratnya dari mana? Yang kedua hikmahnya apa? Mas Farhan, kasih menambahkan. Nah. Karena setiap hari sholat sudah dikerjakan. Antum ngomong aja indah sekali, apalagi baca Quran ya, Mas Farhan. Nah, silakan. Karena setiap hari sudah dikerjakan. Apa maksudnya setiap hari sudah dikerjakan? Karena Sholat itu kenapa tidak usah diqadha meskipun perempuan meninggalkannya? Setiap hari dia sudah mendapatkannya. Setiap hari dia sudah mendapatkannya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan kedua, kenapa puasa ketika haid diqadha? Apa hikmahnya? Nah. Mas Robi, silakan. Kasih, Mas. Ini perempuan yang punya gawe enggak ngomong. Ya. Pertanyaannya, apa hikmah puasa ketika wanita haid puasa itu diqadha sedangkan sholat tidak diqadha? Bismillah. Karena puasa cuma satu kali setahun. Puasa cuma kali satu kali setahun. Ya, cuma di bulan Ramadan. Hah? Cuma di bulan Ramadan. Cuma di bulan Ramadan. Nah, ya. Jadi, apa bisa, jadi bisa mengqadhanya di bulan-bulan lain pada itu. Karena sebaliknya sholat dikerjakan setiap hari dan gini, puasa cuma satu kali setahun. Beliau sudah tahu, cuma menjelaskannya belum. Jadi puasa cuma satu bulan dalam satu tahun. Kalau tidak diqadha, maka tidak akan mendapatkan puasa selama setahunan itu, kecuali tahun depan. Paham hikmahnya ini? Taib. Sekarang para ikhwah, sisa waktu ini saya akan sedikit detil membahas tentang sholat wanita haid. Perhatikan baik-baik. Mohon jangan ada yang memikir martabak di luar. Perhatikan. Perhatikan baik-baik, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu, ini mukaddimah saya, tahu bahwasanya sholat diharamkan dan tidak sah bagi wanita haid. Tetapi di situ ada masalah-masalah. Yang pertama, catat, masalah-masalah yang berkaitan dengan sholatnya wanita haid. Yang pertama yaitu, apakah wanita haid mengqadha sholatnya Saya ulangi, apakah wanita haid mengqadha sholat zuhur jika suci di waktu asar? Mengqadha sholat zuhur jika suci di waktu asar. Sebelum kita masuk ke dalam permasalahan ini, saya ingin menjelaskan dulu masalahnya apa. Misalkan wanita haid suci jam 5 sore waktu asar. Pertanyaannya, apakah dia sholat zuhurnya tadi itu dia qadha kalau dia sudah suci, mandi, kemudian dia sholat asar? Nah, sholat zuhurnya ini disolati juga enggak? Hah? Lu kada betakun? Belum lagi. Baru mau menjelaskan permasalahannya. Ya? Paham ini para ikhwah sekalian? Baik. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik. Pendapat pertama dalam masalah ini, jumhur. Jumhur mengatakan sholat zuhurnya diqadha, kemudian baru setelah itu mengerjakan sholat asar. Sholat zuhurnya diqadha, kemudian setelah itu baru mengerjakan sholat asar. Jumhur di sini siapa? Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Bahwa jika perempuan suci di waktu asar sebelum terbenam matahari, maka dia sholat zuhur dan asar. Sholat zuhur dan asar. Persis juga seperti jika dia suci di akhir waktu isya sebelum fajar. Misalkan subuh jam berapa? Jam 4:30. Sidin ini jam 4 bangun memeriksa perabotanannya, sekalinya suci. tidak ada sama sekali darah haid. Berarti setengah jam lagi azan subuh. Maka menurut pendapat jumhur, perempuan ini sholat maghrib dan isya. Maghrib dan isya. Itu persis. Tadi masalahnya apa? Masalahnya adalah apakah wanita jika suci di waktu asar dia mengqadha zuhur, atau masalahnya jika suci di akhir waktu isya dia mengqadha apa? Maghrib. Paham ini? Baik. Pendapat pertama tadi apa? Jumhur mengatakan apa? Diqadha. Berarti suci di waktu asar dia pun harus sholat apa? Zuhur plus asar. Suci di akhir waktu isya, maka di akhir waktu isya, maka dia sholat maghrib plus isya. Bisa dipahami sampai sini? Ini pendapat jumhur. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan ini pendapat Abdurrahman bin Auf, Abu Hurairah, dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum ajma'in. Pendapat siapa? Abdurrahman bin Auf, Abu Hurairah, dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum ajma'in. Dalih atau alasan mereka, alasan mereka, alasan ini lebih baik saya tulis biar memudahkan untuk dipaham. Lihat, sholat, sholat subuh, zuhur, zuhur, asar, maghrib, isya. Kita katakan tadi alasan jumhur kenapa orang yang suci di sini dia harus mengqadha zuhur dan asar, atau mengqadha zuhur dan melaksanakan salat asar. Kenapa orang yang suci di sini dia harus mengqadha maghrib, berarti dia melaksanakan maghrib kemudian isya? Karena mereka mengatakan waktu kedua adalah waktu pertama dalam masa terpaksa. Apa maksudnya? Waktu kedua adalah juga waktu pertama kalau dalam keadaan terpaksa. Contoh lagi safar. Boleh enggak orang sholat qasar takhir? Jamak takhir. Nah itu maksud. Paham? Waktu isya ini boleh juga mengerjakan waktu maghrib bagi siapa? Bagi orang yang dalam keadaan terpaksa. Paham sampai sini? Baik. Ini dalil dan alasan jumhur rahimahumullahu ta'ala. Kemudian bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan Imam Ahmad mengatakan amatut tabi'in yaquluna hadha. Ini pendapat kuat berarti nih. Para ulama tabi'in berpendapat dengan ini. Kebanyakan mereka, seluruh tabi'in, kebanyakan para tabi'in berpendapat ini. Maka tadi hati-hati yang menjawab kada berhadapan lawan seluruh tabi'in kecuali Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Nah ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu ta'ala. Taib. Sudah paham nih sampai ini? Dan ini adalah pendapat jumhur sebagaimana yang sudah kita katakan tadi. Pendapat yang kedua yaitu pendapat ulama peneliti pendapat ulama peneliti bahwa tidak ada qadha atasnya. Karena waktu sholatnya sudah lewat. Allah berfirman dalam Al-Quran, inna salata kanat alal mu'minin kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat diwajibkan atas orang yang beriman pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Waktu sholatnya sudah lewat. Waktu sholat zuhurnya sudah lewat, kenapa harus diqadha? Dan dia pada waktu itu bukan orang yang wajib mengerjakan sholat. Sholat apa? Zuhur. Karena dia belum suci. Nah, seperti itu. Ini pendapat ulama peneliti, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti pendapat Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Baik, masalah selanjutnya. Masalah yang kedua. Jika perempuan suci sebelum terbit matahari, jika perempuan suci dari haid sebelum terbit matahari, sebanyak satu rakaat, maka dia sholat subuh. Jika perempuan suci dari haid sebelum terbit matahari. Terbit matahari jam berapa? Jam 6. Hah? Jam 6. Sidin ini suci jam 6 kurang seperempat. Maka pendapat yang kuat adalah dia sholat subuh. Meskipun jam berapa? Jam 6 kurang. Sudah terbit matahari, hampir terbit matahari. Sudah tarang. Maka tetap dia sholat subuh. Berdasarkan dalil hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, man adraka raka'atan minas subhi qabla an tatlu'a syams faqad adraka subha. Barang siapa, lihat hadisnya, barang siapa yang mendapati satu rakaat sebelum subuh, maka sungguh, barang siapa yang mendapati satu rakaat dari sholat subuh sebelum terbit matahari, maka sungguh dia telah mendapatkan waktu subuh. Ya, syaratnya apa? Sebelum terbit matahari. Kalau sudah terbit pangke, Pak. Hah? Misalkan sidin suci jam 9 pagi. Salat subuh lah. Tidak. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati. Ini masalah yang kedua. Taib. Masalah yang ketiga. Jika wanita haid dan sudah masuk waktu salat, wajibkah dia mengqadha atau tidak? Saya ulangi. Jika wanita haid dan sudah masuk waktu sholat, wajibkah dia mengqadha atau tidak? Perhatikan di sini papan tulis. Ya. Masalahnya begini. Wanita ini masuk waktu maghrib. Masuk waktu maghrib. Ternyata sibuk. Belum mengerjakan sholat maghrib. Hendak sholat maghrib, datang haid. sama. Wanita ini masuk sholat isya, sibuk sinetron episode terakhir, ya, dibukulnya sampai bertahun-tahun, subhanallah. Unya menangis, umpat juga menangis. Sidin dapat duit, kita kan udah dapat duit. Allah, ya, baik. Sinetron. Salat isya, ya, salat isya terakhir. Dia masuk waktu salat isya, belum salat, mau salat jam 9 sudah mau salat, haid. Nah, paham sampai sini? Kalau orang ini suci setelah 7 hari, apakah salat ini tadi sama saja semuanya? Apakah dia qadha? Nah, itu masalahnya. Itu yang masalah ketiga. Paham ini? Ya. Ini pada ikhwan dirahmati oleh Allah. Baik. Kita ambil pendapat pertama. Jumhur mengatakan wajib qadha. Jumhur ini berat nih. Qadha. Wajib qadha. Dan wajib qadha ini dibagi lagi pendapatnya menjadi 5 pendapat. Yang penting wajib qadha dulu. Antum harus pahami wajib qadha. Tapi wajib qadha ini pun dibagi lagi, dirinci lagi. Ya, sanggup ya. Rincian pertama. Jadi pendapat pertama, pendapat jumhur, wajib qadha. Rincian pertama. Yang pertama yaitu jika wanita tersebut mendapati waktu sholat selama satu takbir lalu ia haid, maka wajib qadha. Jika wanita tersebut mendapati sholat selama satu takbir lalu ia haid, maka wajib qadha. Mas Bram yang ketinggalan nanti nyatat dari teman-temannya, ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Takbir. Takbir di sini maksudnya apa? Takbir apa? Takbiratul ihram. Jadi waktunya sedikit sekali. Kalau sudah seperti itu, dia dapat takbiratul ihram, tetap dia belum sholat, ternyata haid, maka nanti kalau dia sudah suci, dia harus apa? Qadha. Satu takbir Allah, berarti sedikit sekali. Ya, sebentar sekali, enggak sampai beberapa detik. Berarti wajib qadha. Rincian kedua. Jika wanita tersebut mendapatkan waktu sholat selama satu rakaat. Nah. Maka kemudian dia haid, wajib qadha. Kalau tadi satu takbir, yang kedua rinciannya satu rakaat. Kemudian dia haid, maka wajib dia mengqadha setelah dia suci. Wajib dia mengqadha setelah dia suci. Rincian ketiga. Jika wanita tersebut suci, mendapati sholat selama dia bisa mengerjakan sholat secara sempurna. Jadi kalau sholatnya subuh ya 2 rakaat, sholatnya maghrib ya berarti 3 rakaat, kalau sholatnya isya yang ditinggalkan 4 rakaat, sholat zuhur asar berarti 4 rakaat. Jika wanita tersebut mendapati waktu sholat selama panjangnya sholat secara sempurna, kemudian dia haid, maka wajib qadha. Saya ingin bertanya, Pak, apa bedanya rincian ketiga dengan kedua? Nah, monggo, silakan. Silakan, Bapak. Siapa ngaran pian? Hah? Saiful. Pak Saiful, silakan. Berarti ada beberapa Saiful kita di sini. Kenapa pian bersembunyi situ? Assalamualaikum. Ya, salam. Jika wanita yang dapat satu rakaat itu satu takbir, maka dia mendapat tahid, wajib qadha. Itu pendapat yang kedua. Yang catat ketiga, jika wanita tersebut mendapat sholat sempurna, dia setelah selesai dapat tahid. Berarti bagaimana prakteknya? Coba kisahkan lalu prakteknya gak, Pak? Yang kedua, yang ketiga. Yang ketiga. Jika wanita tersebut yang mendapat sholat yang sempurna, dia mendapat haid, maka dia wajib qadha. Prakteknya gimana, Pak? Prakteknya waktu dia sudah tahajud akhir, dia mendapat haid, tapi belum selesai, dia wajib qadha. Ada yang bisa yang lain? Silakan, Pak. Misalnya dia 4 rakaat dengan 1 rakaat tadi sebenarnya sama, karena dalam satu takbir satu sholat. Apa? Contohkan gimana, Pak? Contohnya. Yang jadi masalah ini kan qadha sholatnya, ya. Batasannya adalah pertama, rincian pertama satu takbir, rincian kedua satu rakaat, rincian ketiga satu sholat secara sempurna. Nah, contohnya ini gimana? Berarti sampai salam maksudnya. Saya beri contoh. Salat zuhur itu jam 12 lewat 8. Jam 12 lewat 8. Berarti wanita ini kalau masuk jam 12 lewat 8, menurut rincian pertama, anggaplah jam 12 lewat 9. Otomatis apa? Jelaskan. Sempurna sholatnya. Enggak. Saya ingin penjelasan. Nah, Mas Bahtiar. Wan. Pian digas itu kenapa? Subhanallah. Bogas sini, Pak. Sini kae, sini. Pindah kae sini kae. Nah, ya, silakan. Ada enggak, Kak? Nah. Paham? Pertanyaannya paham? Saya ingin contohnya. Contohnya itu gimana? Contohnya, wanita haid mendapati waktu sholat selama satu takbir atau satu rakaat atau satu sholat sempurna, maka kemudian dia haid. Maka nanti kalau dia suci, dia wajib qadha. Nah, silakan jelaskan. Bismillah. Yang ketiga itu yang dimaksudkan. Yang pertama dulu. Yang kedua. Ya, yang kedua ya. Yang kedua apa seperti yang dijelaskan tadi, apabila wanita haid itu dia mendapati satu rakaat salat lalu datang haid, maka wajib atasnya qadha. Dan itu sudah kita mahfum wanita salat satu rakaat. Yang ke pendapat yang ketiga tadi, jika wanita itu mendapatkan, sebentar, sebelum yang ketiga, contohkan yang kedua dulu ya. Contohnya dia telah, misalkan zuhur jam 12 lewat 8 menit. Zuhur jam 12 lewat 8 menit. Azan, Robi azan. Okay. Nah, habis itu dia sholat, dapat waktu sholat. Yang kira-kira dia dapat mengerjakan satu rakaat sholat. Lalu datang waktu haid, maka wajib atasnya qadha. yang ketiga, nah, ini dia berarti salah, salah, salah paham. Nah, Kak Saiful, enggak begitu pemahamannya. Silakan. Nah. Bismillah. Sebenarnya pada intinya semua sama. Ini perbicaraan di waktu. Jadi seseorang perempuan, ini perempuan Ustaz. Ya. Jadi, tapi sebenarnya saya ada saya jelaskan dulu. Perempuan pada saat sholat, dia waktu sholat sudah masih ada. Pada saat dia takbir pertama, ini pertama dulu, lalu dia haid, itu enggak. Sebentar. Ini salah. Salah. Salah. Nah, yang baju. Siapa nama antum? Ridwan. Iwan, Mas Iwan. Ya, silakan Mas Iwan. Ya, mohon maaf saya belum terlalu hafal dengan jamaah kan banyak ya. Jadi kita contohkan sholat juhurnya 12:08. Ya. Kalau yang pertama wanita tersebut kan belum sholat, Tat. Belum sholat tapi sudah masuk satu takbir kan. Misalnya 12:08. Kalau takbir kan sebentar aja. Ya. Jadi misalnya 2 detik atau berapa detik kan. Nah, jadi kalau nya 12:08 lewat 8 detik, itu sudah wajib sholat, wajib qada pada saat dia suci. Dia suci. Itu yang orang inginkan. Ada bunyi. Itu yang orang inginkan. Ya. Yang pemahaman Mas Bahtiar, Bapak Pak Kasaiful, lihat. Ada orang memahami yang tadi masalah yang kita bicarakan sekarang, zuhur 12 kolotsong 8. Azan Mas Robi. Kemudian wanita ini mengambil salat. Waktu apa? Salat dia. Kemudian satu takbir keluar haidnya. Nah, ini bukan ini yang kita maksudkan. Bukan ini yang kita maksudkan. Ya. Tetapi yang kita maksudkan apa? Perhatikan. Jam 12:08 zuhur, masuk waktu zuhur. Wanita ini asyik main apa-apa, tidak sholat dia. Pas mau sholat jam 12:08. Ingin sholat. Ini rincian pertama. Ingin sholat, ternyata haid. Nah, maka nanti pas waktu suci qada tidak, itu yang kita masalahkan. Nah, sekarang kalau itu ukuran rincian pertama apa? Satu takbiratul ihram. Sekarang rincian kedua. Satu apa? Rakaat. Berarti berapa? Serakaat itu berapa? Berapa menit kira-kira? Hah? Mun kai-kai 2 menit lah. Ya. Nah, atau 12:09, 12:10. Nah, pas 12:10 ini hanya hitungan saja, tapi ukurannya 1 rakaat. Ya. Pas mau 12:10, perempuan ini ingin sholat haid. Maka menurut jumhur apa? Wajib qadha. Kenapa? Karena sudah masuk waktu sholat. Sedangkan dia belum sholat. Pendapat yang ketiga apa? Satu, sholat sempurna. Anggap 5 menit. 0:12 atau 13. Betul? 13. 12:13. Kalau sampai ini dia belum sholat juga, pas mau sholat kemudian haid, maka wajib qadha pada setelah suci. Paham? Nah, itu dia. Bisa dipahami ya? Nah, itulah yang kita jadikan ketika azan. Azan. Azan itu kan pas masuk waktu sholat juga, ya. Azan pas waktu masuk sholat. Baik. Pendapat yang rincian yang keempat, yaitu jika wanita tersebut mendapati waktu sholat sebanyak 5 rakaat. Sebanyak 5 rakaat. Maka wajib qadha. Jika dia suci. Ini pendapat pertama. Semuanya menunjukkan kepada kewajiban qadha. Jumhur. Pendapat yang kedua. Perinciannya berempat. Oh, iya. Lima. Perincian yang kelima. Jika wanita tersebut mendapati waktu sholat, kemudian sempit baginya waktu sholat, seperti dia tidak bisa mengerjakan sholat secara sempurna, maka wajib qadha tatkala suci. Jika wanita tersebut mendapati waktu sholat kemudian sempit baginya, seperti dia tidak bisa mendapatkan sholat secara sempurna, maka wajib baginya mengqadha di akhir setelah suci. Pendapat kedua sekarang. Tidak wajib mengqadha. Pendapat kedua, tidak wajib mengqadha. Baik haid di awal waktu, di akhir waktu sholat, bukan urusan. Tidak wajib mengqadha. Apa alasannya pendapat kedua ini? Dan saya lebih condong kepada pendapat kedua ini. Alasannya adalah karena Allah mempunyai batasan waktu sholat, awal waktu, akhir waktu. Silahkan dia mengerjakan kapan saja. Silahkan dia mengerjakan kapan saja. Dia mempunyai waktu sholat, awal waktukah silahkan, di akhir waktukah silahkan, di tengahan waktukah silahkan. Kalau ternyata tatkala dia mau sholat ternyata haid meskipun itu di akhir waktu, maka nanti pada waktu dia suci dari haidnya gak ada qadha. Karena memang dia tidak bisa sholat karena datang haid. Ini pendapat kedua. Siapa yang bisa mengesahkan pendapat kedua ini? Siapa mau nyoba? Saya ingin biar paham enggak maksudnya. Pendapat kedua apa? Ya, silakan Mas. Mas siapa namanya? Ihsan. Nah. Saya ingin menghafal jamaah saya. Mudah-mudahan kita berkumpul di masjid ini sebagaimana nanti kita dikumpulkan di surganya Allah SWT. Nah. Mas Ihsan, silakan. Assalamualaikum. Contohnya tidak wajib qadha. Misal perempuan ini dalam pada waktu zuhur dia masih dalam keadaan safar, pulang ke rumah sekitar jam 3 di akhir waktu. Begitu dia mau sholat sampai rumah dia ternyata haid. Ya, berarti nanti ketika dia suci perlu mengqadha atau tidak? Tidak. Ya, baik dia sholat di awal waktu atau di akhir waktu, kalau dia suci dari haid, kemudian dia haid, ternyata tidak bisa sholat karena dia haid, maka tatkala dia suci nanti dari haidnya dia tetap tidak wajib mengqadha. Kenapa? Karena sholat itu ada awalan, ada akhir. Pendapat yang ketiga. Pendapat ketiga ini sebenarnya rincian dari pendapat kedua, tetapi kita jadikan pendapat ketiga karena dia sangat signifikan bedanya, yaitu Jika perempuan tersebut meremehkan sholat, maka wajib qadha apabila suci. Makanya ulun kisahkan yang sinetron episode terakhir tadi. Ya, dia ingin sholat gara-gara dia mengakhirkan, dan karena dia sebab mengakhirkan itu karena dia teledor, maka wajib mengqadha atas keteledorannya. Dan ini pendapat Syekh bin Baz dan Syekhul Islam. Pendapat Syekh bin Baz dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Wallahu alam, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, lebih condong kepada pendapat yang kedua. Karena tidak ada dalil yang begitu kuat, jelas, rinci yang menunjukkan apabila wanita haid dia tatkala masuk waktu sholat lalu dia haid maka dia mengqadha, tidak ada. Dan tidak ada juga penjelasan tentang kalau dia ifrat atau tafrid, dia meremehkan atau tidak meremehkan, tidak ada. Taib. Itu hadis, satu hadis malam ini begitu panjang, cukup kiranya. Wallahu alam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Berarti sudah dua poin kita pelajari tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan wanita haid. Bahwa wanita haid yang pertama tidak boleh digauli di kemaluannya, yang kedua wanita haid tidak boleh sholat dan tidak sah sholatnya. Wallahu alam. Nah, ada pertanyaan satu dua orang? Silahkan, Mas. Ya, setelah ini silahkan ibu-ibu jika ingin bertanya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya aja tentang perbedaan pendapat jumhur dengan ulama peneliti. Kalau yang ana tangkap tak, kok dilihat pendapat jumhur ini lebih ke hati-hati gitu tak? Atau yang seperti yang antum sampaikan tentang bersikap wara, sedangkan pendapat ulama peneliti ini dia berdasarkan dalil. Ya. Cuma ya tadi itu pendapat ulama jumhur itu. Nah kalau sikap kita saat ini tak, bagaimana yang kita ambil? terutama yang berkaitan dengan fikih muamalah, jual beli, akad nikah, akad ijar, nyewa menyewa, gadai, apa saja, tanya kepada mereka. Mudah-mudahan mereka diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dari khutbah Jumat Ustaz Arifin Badri, kemudian setelah itu malam Jumat Ustaz Aminur Ba'id, kemudian malam Sabtu dan semua kajian di sini. Ya, dan itu sudah kesepakatan dengan tetua-tetua kita, ketua pembina yayasan kita. Malam Sabtu di sini dengan Ustaz Aminur Ba'id, kemudian Sabtu pagi jam 9 sampai zuhur, kemudian Sabtu malam Ahad, malam Minggu, kemudian Ahad pagi, kemudian Ahad malam Senin, semuanya di sini. Mudah-mudahan bisa berpartisipasi, dan siapa yang ingin menabung untuk akhirat dalam kegiatan yang mulia ini, maka panitia tetap daurah menyediakan kotaknya. Mudah-mudahan bisa menabung untuk bekal di akhiratnya. Saya cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.